بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada daras Asania Ashara pelajaran ke-12 sekarang tamrin keempat ya pembahasan pada tamrin keempat ini Rabi'an ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya yakni tentang bentuk fi'il mudhari'. Kalau yang sebelumnya pada tamrin kedua, tamrin ketiga ya pada pelajaran ini ya. Ini pembahasan tentang bentuk fi'il mudhari' untuk khitab atau untuk mukhatab, untuk lawan bicara, untuk orang kedua. Ya, sebagaimana dibahas sebelumnya kemarin. Nah, di situ bentuk fi'il mudhari' untuk khitab ya dibedakan ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Ya, mufrad, ya, jamak atau nanti juga ada tasniyah. Kemudian untuk jenisnya mudzakkar muannats ya itu dibedakan bentuknya masing-masing ada bentuk tersendiri ya, bersambung dengan huruf atau bersambung dengan dhamir. Nah, kemudian yang berikutnya pada tamrin keempat ya, masih terkait dengan bentuk fi'il mudhari' ya, perhatikan di sini hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada' pada setiap kalimat berikut ini menjadi jamak. Ya, tentunya dengan mengubah mubtada' maka khobar, keadaan khobar akan menyesuaikan sesuai dengan mubtada'nya. Contoh kalimat yang pertama, ana afhamu darsa jayidan. Ya, saya memahami pelajaran ini dengan baik. Nah, di sini sebagai mubtada' dhamir ana. Dhamir ana kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada'. Ya, kemudian tentunya mubtada' akan diikuti disertai dengan khobar untuk membentuk kalimat yang sempurna, jumlah mufidah. Nah, yang menjadi khobar, kalau dilihat dari sisi lafaz pada lafaz afhamu. Ya, tapi sejatinya atau sesungguhnya kalau disebutkan secara lebih rinci, lebih tepatnya, yang menjadi khobar adalah jumlah fi'liyah ya, afhamu. Ya, jadi untuk sementara mungkin dilihat lafadznya berupa fi'il, tetapi sesungguhnya itu adalah jumlah fi'liyah. Ya, artinya apa kalau jumlah fi'liyah? Ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, pembahasan tentang fa'ilnya mana nanti pada pelajaran yang mendatang insyaAllah. Jadi sementara kita dilihat dulu lafadznya dulu. Ya, untuk memudahkan dalam pembahasan ini, sementara itu nanti pembahasan yang lebih rinci pada pelajaran mendatang insyaAllah. Jadi di sini yang menjadi khobar ya berupa lafaz fi'il atau sejatinya adalah berupa jumlah fi'liyah tadi yakni pada kalimat afhamu. Nah, penggunaan ini afhamu ini sebagai khobar ya, ini sesuai dengan mubtada'nya yaitu ana. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi makna, dari sisi kedudukan ataupun keadaan. Ana ini adalah dhamir untuk mutakallim. Ya, mutakallim pembicara, orang pertama. Ya, dan mufrad satu orang. Dan di sini untuk mutakallim ini digunakan baik untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Jadi dhamir, semua dhamir untuk mutakallim itu sama antara mudzakkar dan muannats, tidak dibedakan. Sama untuk yang mutakallim. Adapun untuk dhamir khitab, mukhatab ataupun dhamir ghaibah atau ghaib Ini berbeda antara muzakkar dengan muannas. Tapi untuk mutakalim ini sama. Seperti di sini ana ini digunakan untuk muzakkar juga digunakan untuk muannas. Maksudnya maknanya bagaimana? Kalau misalkan seorang lelaki berbicara, maka dia mengatakan ana, saya. Kalau seorang perempuan berbicara, maka dia juga mengatakan dengan lafaz ini, ana, saya. Ini. Dan dari sisi jumlah, ana ini untuk mufrad, satu orang. Jadi mutakallim wahdahu, wahdah, sendirian atau mufrad satu orang. Nah, mudhari ana untuk mutakallim ini sebagai mubtada. Maka khobar menyesuaikan, keadaannya menyesuaikan dengan mubtadanya tadi, yakni untuk mutakallim mufrad. Nah, yang menjadi khobar tadi berupa jumlah fi'liyah, ya, lafadz fi'il, maka bentuk fi'il ini juga menyesuaikan dengan keadaan mubtada yang berupa mubtada yang digunakan untuk mutakallim mufrad, yakni fi'il mudhari' di sini, ya. Fi'il mudhari'nya yakni afhamu. Jadi afhamu ini adalah bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim mufrad atau mutakallim wahdahu, wahdah, satu orang sendirian. Ini fi'il mudhari' untuk mutakallim wahdah. Perhatikan bentuknya bagaimana? Huruf mudhara'ah, huruf yang di awal ini berupa huruf hamzah. Jadi kalau fi'il mudhari' huruf awalnya atau huruf mudhara'ah ini berupa huruf hamzah, berarti fi'il mudhari' ini digunakan untuk mutakallim wahdah atau mutakallim mufrad. Ya, ini. Adapun huruf akhir tidak bersambung dengan apapun, ya. Afhamu, huruf akhirnya sebagaimana asalnya. Tidak bersambung dengan wawu atau nun atau yang lain, tidak. Jadi hanya perubahan pada huruf mudhara'ah, ya, diubah, diganti menjadi hamzah untuk mutakallim wahdah. Afhamu. Jadi ini bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim wahdah atau mutakallim mufrad. Kemudian kalimat yang di sampingnya, jamaknya, yang mutakallim yang semula mufrad wahdahu sendirian tadi, kemudian dibuat jamak. Jadi mutakallim, ya, atau mutakallimin, orang yang berbicara banyak. Ya, banyak di sini bukan berarti semua berbicara, tidak, tapi cukup satu orang berbicara ini mewakili yang lainnya atau dia bersama dengan yang lainnya. Walaupun yang berbicara satu, tapi dia bersama-sama dengan yang lainnya. Ini sudah mencakup makna mutakallim yang jamak. Atau istilah lainnya mutakallim ma'a ghairihi. Ya, ma'a ghairihi, bersama yang lain. Ini. Nah, untuk mutakallim yang jamak, ya, perhatikan perubahan kalimatnya. Nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan. Kami atau kita memahami pelajaran ini dengan baik. Nah, di sini sebagai mubtada dhamir nahnu. Jadi dhamir nahnu ini ya untuk mutakallim yang jamak atau mutakallim ma'a ghairihi. Mutakallim bersama dengan yang lain atau yang jamak. Ya, dhamirnya nahnu. Kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada. Maka tentu khobar juga menyesuaikan keadaannya sebagaimana mubtadanya. Khobar berupa jumlah fi'liyah, ya, berupa lafaz fi'il, fi'il mudhari', keadaannya menyesuaikan dengan mubtadanya untuk mutakallim jamak. Sehingga fi'ilnya bentuknya, ya, bentuk fi'ilnya menjadi nafhamu. Fi'il mudhari' nafhamu. Perhatikan huruf mudhara'ah dengan huruf nun. Diubah, diganti dengan huruf nun. Kemudian keadaan akhir tidak bersambung dengan huruf apapun sesuai dengan asalnya, ya, tidak bersambung dengan wawu atau nun atau yang lain. Jadi hanya mengganti atau mengubah huruf yang awal, huruf mudhara'ah, dengan huruf nun. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim jamak atau mutakallim ma'a ghairihi. Ini sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Nahnu nafhamu darsa jayidan. Baik. Jadi dari dua contoh ini bisa kita ambil faedah, ya, bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim. Ya, bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim yakni mutakallim wahdah atau mutakallim mufrad, yakni dengan mengganti huruf mudhari'ah dengan hamzah, ya, menjadi afhamu misalnya atau yang semisalnya nanti. Adapun bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim jamak atau mutakallim ma'a ghairihi, yakni dengan mengubah mengganti huruf mudhari'ah dengan huruf nun, ya, dan tidak menambahkan apapun pada huruf akhirnya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, nafhamu ataupun yang semisalnya. Ini jadi ini bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim. Kalimat berikutnya, tafadhal, langsung saja dibaca satu persatu, kemudian diikuti dengan jamaknya. Ana la azhabu ilas suqi kulla yawmin. Nahnu la nazhabu ilas suqi kulla yawmin. Iya, nahnu la nazhabu. Nazhabu, untuk yang mufrad, azhabu dengan hamzah di awal, untuk yang jamak dengan nun di awal menjadi nadhabu. Ya, nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. Artinya apa? Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Iya. Iya benar. Tidak pergi ke pasar setiap hari. Berikutnya. Ana askuruka ya ustadz. Nahnu nashkuruka ya ustadz. Iya, nahnu nashkuruka. Ashkuru untuk yang mufrad, untuk yang jamak nashkuru. Iya. Artinya kami berterima kasih kepadamu wahai ustadz. Iya. Untuk ditujukan pada makhluk ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berterima kasih. Ashkuruka, nashkuruka, ya, berterima kasih kepadamu. Dalam bahasa Arab sama ya, ashkurullaha atau ashkuruka, sama lafadznya, tapi dalam bahasa Indonesia dibedakan. Kalau ashkurullaha, saya bersyukur kepada Allah. Kalau ashkuruka, saya berterima kasih kepadamu. Ya, apa? Sesuai dengan kebudayaan bahasa ya, seperti itu. Maknanya sama sebenarnya, hanya berbeda lafaz saja. Berikutnya. Ana ajalisu amamal mudarisi. Nahnu najalisu amamal mudarisi. Iya. Ana ajalisu, kemudian jamaknya nahnu najalisu. Artinya saya duduk di depan guru. Iya. Kami duduk di depan guru itu, guru tanpa guru. Berikutnya. Ana Aktubu Berkiatan. Nahnu Ana Naktubu Berkiatan. Ya. Ana yang ini di apa? Disisipi oleh dzaraf ya, tidak masalah, boleh. Anal ana ya, jadi antara mubtada dengan khobar boleh disisipi dzaraf ya, seperti ini ya, al ana itu dzaraf. Anal ana aktubu barqiyatan, jamaknya menjadi nahnul ana naktubu. Nahnu naktubu ya, barqiyatan. Jadi al ana itu bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di tengah antara mubtada khobar seperti ini, bisa pula diletakkan di akhir. Ya, ana aktubu barqiyatan al ana atau al ana ana aktubu barqiyatan, ini boleh, ini al ana ya. Ini beberapa contoh bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim baik yang mufrad maupun yang jamak. Tarkiyatan apa artinya? Telegram. Telegram ya. Ana aktubu barqiyatan, saya sekarang sedang menulis telegram. Apa? Surat elektrik ya. Telegram zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari ini? Kita lanjutkan. Masih terkait dengan bentuk-bentuk fi'il mudhari' ya, untuk yang mutakallim maupun yang mukhatab ya. Pada tamrin yang berikutnya, khamisan, tamrin kelima. Apa? Amama kulli jumlatin ya, pada di depan setiap kalimat, di hadapan setiap kalimat, sighatani lil fi'li. Sighatani, ada dua sighah, ada dua bentuk ya, lil fi'li, untuk fi'al ya, dalam hal ini adalah fi'al mudhari'. Jadi di depan masing-masing kalimat ini ada dua bentuk fi'al. Ikhtar, pilihlah. As-sighah as-sahihata, sighah yang benar, bentuk yang benar. Wa'akmil biha al-jumlata, wa'akmil biha al-jumlata, dan sempurnakanlah dengan sighah tersebut kalimatnya, dan sempurnakan kalimatnya dengan sighah yang benar tersebut, dengan bentuk yang benar tersebut. Sesuaikan dengan kalimatnya, perhatikan siyakul kalam, konteks kalimat, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat, kemudian pilih bentuk fi'il mudhari' yang benar, yang sesuai. Sesuai secara lafaz dan tentu juga sesuai secara makna. Ya. Sebagai contoh yang pertama. Ya, fi ayyi sanatin. Kemudian ya fatatu. Fatatu, wahai pemudi, seorang pemudi, wahai pemudi. Ya, satu orang. Ya, mufrad, kemudian dia mu'annas dan mukhatab, diajak bicara, jadi mukhatab, mukhatabah atau mukhatab, mu'annas, mufrad. Maka tentunya fi'il yang dipilih yang disertai dengan ya dan nun pada huruf akhirnya menjadi tadrisina. Ini hingga kalimatnya fi ayyi sanatin tadrisina ya fatatu. Ya, fi ayyi sanatin tadrisina ya fatatu, di tahun berapa engkau belajar, wahai pemudi. Ini tadrisina, ini yang dipilih. Contoh yang kedua ya, perhatikan kalimatnya di akhir disebutkan ya Ahmadu, wahai Ahmad. Berarti khitabnya mufrad mudzakkar ya, atau mukhatab mufrad mudzakkar untuk satu orang laki-laki. Maka dipilih yang tidak ada tambahan apapun di akhir. Ya, huruf mudhara'ah dengan ta ya, kemudian di akhir tidak bersambung dengan apapun. Ya. Pilihannya kan ta'rifu dan ta'rifina. Maka dipilih yang ta'rifu untuk yang mudzakkar. Kemudian dimasukkan dalam kalimat at-ta'rifu. Ya, at-ta'rifu isma tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu, wahai Ahmad, apakah engkau tahu ya, nama dokter yang tinggal di depan rumah kita ya, apakah engkau tahu nama dokter yang tinggal di depan rumah kita itu. Ini at-ta'rifu isma tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Ya, ini berikutnya takodoh, langsung saja dimasukkan, dipilih langsung dimasukkan, dibaca kalimatnya. Lima ada tak tak tak tak tu bena tak tu bena alwa ibadi fil olamil ahmari ya banati. Iya. Lima ada tak tu bena. Ya, taktubna al-wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Artinya apa? Kenapa kau menulis kalian kenapa kalian menulis kewajiban tugas-tugas itu dengan pena warna merah, wahai anak-anakku, wahai putri-putriku. Iya. Kenapa kalian menulis tugas-tugas itu dengan pena merah, wahai putri-putriku? Ya. Berikutnya. Api waktil amali tal abuna ya abnai. Iya. Tal abuna. Artinya? Apakah pada waktu belajar kalian bermain wahai anak-anakku? Iya. Berikutnya. Mata tadhabu ila suqi ya abi. Ya. Mata tadhabu ila suqi ya abi. Artinya? Kapan engkau pergi ke pasar wahai ayahku? Ya. Kapan engkau atau anda? Engkau ya. Kapan engkau pergi ke pasar wahai ayah? Berikutnya. Tak risinya Rokma Hatif Saidaliyati ya Umi. Ya. Ta'rifina Rokma Hatif Saidaliyati. Ta'rifina ya Umi. Nih. Artinya apa? Rokma Hatif Saidaliyati. Apakah engkau tahu rokma nomor hatif telepon saidaliyah apotek? Apakah engkau tahu nomor telepon apotek? Iya Umi. Nah, berikutnya. Atamrokna hadihil Majalata ya Aho. Ya akhawati tu akhawatu ya taqra'na ya ya akhawatu jamak muannas maka dipilih yang taqra'na taqra'na hadhil majalata ya akhawatu. Artinya apakah kalian membaca majalah ini wahai saudariku saudari-saudari ya. Berikutnya api mahajiin jamiati taskunu ya akhi. Ya taskunu ya akhi mufrad mudzakkar ya taskunu. Afi mahajil jami'ati taskun ya akhi. Artinya apakah engkau tinggal di asrama kampus wahai saudaraku? Ya. Berikutnya nahnu la yarabu kota kudani fi syawari'i ya. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fi syawari'i. Nahnu la nal'abu. Artinya kami tidak bermain bola di jalan. Ya, kuratal qadam apa sepak bola? Kami tidak bermain sepak bola di jalan di jalanan ya, syawari' jalanan. Ini jamak ya, syawari'. Di jalanan. Berikutnya. Aina tadrusu anta? Anta tadrusu anta? Aina tadrusu anta? Tadrusu bi jami'atil islamiyati. Ya, tadrusu bil jami'atil islamiyati. Ya. Saya belajar di universitas. Di Universitas Islam ini. Baik. Ada yang ditanyakan tentang ini? Fi'il mudhari', bentuk-bentuknya? untuk khitab dan untuk takallum, atau untuk mukhatab, untuk mutakallim. Ya. Kalau yang mutakallim itu hanya dua bentuk, untuk mutakallim wahdah atau mufrad dengan hamzah di awal, dan bentuk kedua untuk mutakallim jamak atau mutakallim ma'al ghair dengan huruf nun di awal kalib, di awal fi'il. Jadi hanya dua bentuk itu. Sama-sama digunakan baik untuk mudzakkar, ya, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Itu yang mutakallim. Adapun yang khitab atau mukhatab, ya, yang disampaikan sebelumnya disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Kalau dari sisi jenis, kemarin dibedakan mudzakkar muannas, ya, sudah ditunjukkan bentuknya, contoh-contohnya. Kemudian dari sisi jumlah yang disebutkan kemarin pada tamrin kedua dan ketiga, ini untuk yang mufrad dan untuk yang jamak. Padahal di sana masih ada satu jenis isim, ya, dari jumlahnya, yakni untuk atau jenis isim tasniyah, untuk isim musanna atau tasniyah, ya, menunjukkan jumlah dua. Nah, lalu bagaimana bentuknya untuk yang tasniyah pada fi'il mudhari ini? Ya. Untuk yang tasniyah, ya, di sini khitab, ya, untuk mukhatab itu kalau memberikan antuma, ya, antuma, ya, untuk memudahkan. Nah, nanti bentuk mudharanya yang untuk mudzakkar ini huruf mudharah dengan ta, misalkan tadhhabu, nanti menjadi tadhhabani. Jadi pada akhir fi'il dari asalnya ditambahkan alif dan nun, kemudian menjadi kasrah. Antuma tadhhabani, taskunani, takulani, tajlisani, takulani. Ini seperti itu. Untuk khitab yang tasniyah atau mustanna untuk dua orang. Yang mudzakkar dan juga yang muannas kebetulan lafaznya sama. Antuma yang mudzakkar tadhhabani, yang muannas juga sama bentuknya, sama lafadznya tadhhabani. Ya, ini. Ya, nanti yang membedakan dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Dalam kalimat ini untuk dua orang laki-laki ataukah ini untuk dua orang perempuan. Tapi secara lafadz ini sama lafadz, sama bentuk untuk yang tasniyah. Antuma mudzakkar tadhhabani. Kemudian antuma untuk yang mu'anas, tadhhabani. Ya, fi'il mubaraknya bentuknya sama. Untuk yang khitab atau untuk yang mukhatab, ya, sebagai tambahan untuk melengkapi yang kemarin. Jadi ini sudah lengkap, ya, bentuk-bentuk fi'il mubarak. Untuk yang ghaibah sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran ini dibahas untuk yang khitab dan untuk yang takallum atau mutakallim. Ya. Insya Allah sudah semuanya. Nah, nanti di pelajaran mendatang akan diringkas, ya, dijadikan dalam satu pembahasan, satu pelajaran, bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut. Kemudian juga nanti disertai dengan rinciannya. Artinya, bentuk fi'il mudhari' itu sebenarnya, ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, fa'ilnya berupa dhamir. Nah, itu nanti akan dibahas pada pelajaran yang mendatang, pelajaran ke-13 insyaallah. Ya. Kemudian sebelum itu, ya, kita lanjutkan menyelesaikan daras ini insyaallah pada tamrin berikutnya. Saritan tamrin yang ke-6, ta'amalil amsalatal athiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Ya. Contoh yang pertama. Ya, perhatikan lafaz atau pembahasan di sini pada kata inna ataupun anna. Di sini pembahasan tentang lafaz inna dengan kasrah pada hamzah inna dan lafaz anna dengan fathah pada hamzah. Jadi antara keduanya ini ada tempatnya masing-masing. Kapan menggunakan inna dengan kasrah dan kapan menggunakan anna dengan hamzah dengan fathah pada hamzahnya. Ini ada tempatnya. Jadi tidak asal-asalan asal milih inna anna sesuka hati tidak, tapi masing-masing ada tempat. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Ya, digunakan apa? Anna. Sami'tu anna. Ya, dengan fathah pada hamzah. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Ya, dalam keadaan seperti ini diawali fi'il sami'tu atau fi'il secara umum, maka yang digunakan adalah anna yang di fathah anna ini. Dan contoh yang kedua, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Yaqulun kalau diambil fi'il asalnya apa? Dari fi'il qala, ya. Fi'il dasarnya kan qala. Kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bentuk mudhari, bentuk jamak, ghaib dan seterusnya menjadi yaquluna. Tapi fi'il dasarnya, fi'il asalnya, bentuk mawdhu'nya adalah qala. Nah, ketika terletak sesudah qala ataupun perubahan bentuknya dari qala, maka yang digunakan adalah lafaz inna dengan kasrah. Ya, dengan kasrah hamzahnya. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Jadi berbeda. Kalau fi'il yang digunakan itu qala ataupun perubahan bentuknya, tasrifnya qala, qalu, qulta ataupun mudhari'nya yaqulu, taqulu, yaquluna ataupun yang semisalnya, ya, dari fi'il dasar qala ini, maka lafaz yang digunakan adalah inna dengan kasrah pada hamzah. Adapun kalau fi'il yang digunakan selain dari qala ataupun tasrifannya, maka lafaz yang digunakan adalah anna dengan fathah. Ya, jadi menggunakan inna sesudah fi'il itu hanya ketika fi'ilnya qala. Ya. Kemudian contoh yang jim yang ketiga. Di awal kalimat, ya, tanpa didahului oleh fi'il. Kalau contoh pertama kedua kan ada fi'il yang mendahului, ya. Sami'tu anna yaquluna inna. Ada fi'il yang mendahului. Tapi kalau langsung di awal kalimat bagaimana? Innal Qur'ana kitabullahi. Dipilih yang kasrah. Inna. Digunakan yang kasrah, bukan yang fathah. Tidak annal Qur'ana, tidak, tapi yang kasrah. Inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Sungguh Al-Qur'an adalah kitab Allah. Jadi ini tempat-tempat penggunaan inna dengan kasrah dan penggunaan anna dengan fathah pada hamzah. Kemudian sesudahnya ini ringkasannya, fi awalil jumlati, pada awal kalimat, ya, yang digunakan adalah inna, ya, sama dengan inna. Maksudnya yang digunakan di awal kalimat adalah lafaz inna dengan kasrah. Kemudian ba'da qala, kalau digunakan sesudah fi'il qala ataupun perubahan bentuknya, tasrifnya, maka yang digunakan adalah inna dengan kasrah. Ya, ini. Jadi penggunaan inna ada dua tempat, ketika berada di awal kalimat dan ketika terletak sesudah fi'il qala ataupun tasrifan dari qala. Ini menggunakan inna seperti ditunjukkan pada contoh kedua dan ketiga. Ya. Kemudian berikutnya, ba'dal af'alil ukhra, sesudah fi'il-fi'il yang lain. Ya, jadi ketika terletak sesudah fi'il-fi'il yang lain selain dari qala. Ya, selain dari qala. Ya, ini selain dari qala, maka yang digunakan adalah anna dengan fathah hamzahnya. Anna. Ini letak penggunaan anna ketika digunakan sesudah fi'il selain dari qala. Sebagai contoh dalam kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang digunakan apa? Yang fathah anna. Kenapa? Karena terletak sesudah fi'il ashadu. Artinya selain dari qala, bukan fi'il qala ataupun tasrifannya, tapi fi'il ashadu. Syahida yashadu ashadu. Maka yang digunakan dengan yang fathah anna. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Jadi ini di antara letak penggunaan inna dan anna. Kemudian contohnya dalam kalimat iqra'il jumalal atiyata ma'a dhabti hamzati inna au anna. Bacalah kalimat-kalimat berikut sesuai dengan ketepatan harakat pada hamzahnya inna atau anna. Jadi perhatikan, ini dibaca dengan kasrah inna ataukah dibaca dengan fathah anna. Lihat kalimatnya masing-masing di mana letak dari lafaz tersebut sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Contoh, adzunnu annahu walibun jadidun. Adzunnu bukan qala dan juga tidak di awal kalimat, maka dipilih yang fathah annahu. Adzunnu annahu walibun jadidun. Saya menyangka bahwa dia itu murid yang baru. Ya. Satu contoh lagi, qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Ada fi'il qala. Ya. Terletak sesudah fi'il itu bukan berarti harus langsung, tidak, tapi boleh di apa? Diperantari atau ditengahi oleh di sini oleh fa'il dari qala, tidak masalah yang jelas. Fi'il yang mendahulunya yang sebelumnya adalah qala. Qala al-mudarrisu inna. Kenapa dengan kasrah dengan inna? Karena ada qala didahului oleh fi'il qala di sebelumnya. Ya. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Ini. Tafadhal, berikutnya dibaca satu persatu. Sami'tu annal mudarrisu Annal mudarisa ma ja'al yauma. Ya, sami'tu annal mudarisa. Baik, artinya? Aku mendengar sesungguhnya Pak Guru ma ja'al, ya, tidak datang, tidak hadir. Tidak Pak, hadir hari ini. Hari ini. Sami'tu anna dengan fathah. Berikutnya. Innallaha rabbi. Ya, dengan kasrah. Innallaha rabbi. Kenapa? Awal kalimat. Di awal kalimat, awal jumlah. Artinya? Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Ya. Berikutnya. Ya. Qala zamili innal mudarrisa maja'al yawma dengan kasrah inna. Kenapa? Fi'il yang mendahului adalah qala, maka dengan kasrah qala zamili innal mudarrisa. Ya, bandingkan dengan yang nomor tiga tadi, sami'tu annal mudarrisa qala zamili innal mudarrisa. Ya, berbeda fi'ilnya, maka berbeda lafaznya. Berikutnya. Ashadu anna Muhammadan Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Ashadu anna, ya, dengan fathah, ya, karena fi'ilnya bukan qala. Berikutnya. Qara'tu fi Fis sahifati anna wazira Al-Khalidiyati Sayar Ci'o Min Lunduna Ghatan. Ya. Qara'tu fis sahifati Anna, ya, karena fi'ilnya yang mendahului bukan qala, maka dibaca dengan fathah Anna. Anna wazirul kharijiyati sayarji'u min Londona ghadan. Apa artinya? Aku membaca dalam di koran sesungguhnya Wazir al-Kharijiyah, menteri luar negeri. Menteri luar negeri itu akan kembali dari London. Dari London besok. Besok. Ya. Wazir menteri ya, al-Kharijiyah, luar negeri. Kharaja keluar ya. Al-Kharijiyah terkait dengan kementeriannya, menteri luar negeri. Kalau dalam negeri, dakhiliyah. Dari dakhala masuk dan dibentuk seperti itu, dakhiliyah. Ini menteri dalam negeri. Berikutnya, adunnu annaka min Pakistan. Ya, dengan fathah, adunnu annaka. Saya menduga bahwasanya engkau dari Pakistan. Ya. Berikutnya, kuali kafirun inaka ras tabimaridi. Ya, qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Ya, fi'ilnya qala, maka dibaca kasrah innaka lasta bimaridin. Artinya apa? Qala li tabibun, dokter berkata kepadaku, sungguhnya kamu tidak sakit. Ya, sungguh kamu itu tidak sakit. Baik. Berikutnya, adunnu anna tabibati allati kharajna minal mustasfa al-ana minal wilayatil muttakhidati. Ya. Adunnu anna tabibati allati kharajna minal mustashfa al-ana minal wilayatil muttakhidati. Adunnu anna, ya, dengan fathah. Artinya? Saya menduga bahwa sungguh atau bahwa yang sama. Apa dokter-dokter perempuan yang sekarang ini telah keluar dari rumah sakit itu minal wilayatil mutahidah, dari apa, Amerika Serikat ya, wilayat mutahidah kalau di bahasa Inggris kan US, United States, US Amerika ya, ini wilayat mutahidah. Berikutnya, atau rizina anak talibati anak talibata al-jadidata alati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Ya. Ta'rifu khamsa lughatin. Ata'rifina anna talibatal jadidata allati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Anna, ya. Ta'rifin bukan qala, maka anna dibaca dengan fathah. Apakah kau tahu bahwa siswi baru yang datang 3 hari yang lalu, qabala salasati ayyamin, 3 hari yang lalu, ya, ta'rifu khamsa lughatin, dia mampu 5 bahasa, mengenal 5 bahasa, maksudnya mampu berbahasa dengan 5 bahasa. Berikutnya, inna darsa sahlun. Ya, inna darsa sahlun, di awal kafrah ya, inna darsa, sungguh ini pelajaran itu mudah. Ya, berikutnya, ya aku inna saya aku si usmir awali min syahri rojati. Ya. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahri rajabin. Ya, yaqulun ini tasrifan atau bentukan dari qala, maka inna dibaca dengan kasrah, ya, inna. Ini terletak sesudah qala atau tasrifannya. Ya. Mereka mengatakan bahwa atau sungguh ujian itu akan berlangsung pada fil usbu'il awal, pada pekan pertama. Min syahri rajabin, pada dari bulan Rajab. Ujian akan berlangsung pada pekan pertama dari bulan Rajab. Berikutnya. Atadunnu annani dha'ifun. Iya, atadunnu annani dha'ifun, anna dibaca dengan fathah hamzahnya. Apakah engkau menyangka menduga bahwa aku itu dha'if, lemah? Jadi ini penggunaan inna dan anna. Kalau di awal kalimat dibaca dengan inna kasrah, kalau terletak sesudah qala dibaca dengan inna, ya, di kasrah hamzahnya. Kemudian selain dari itu, maka dibaca dengan anna, ya, di fathah hamzahnya. Ya, jadi perhatikan. Kalau mau menghafal, hafalkan yang inna saja. Inna itu di awal dan terletak sesudah qala. Berarti selain dari itu semuanya ke anna. Gitu ya. Berikutnya tamrin yang sabian yang ketujuh. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah nama-nama hari-hari dalam sepekan. Ya, ini nama hari dalam sepekan. Yaumus sabti, hari Sabtu. Yaumul ahadi, hari Ahad. Yaumul isnain, hari Senin. Yaumus sulasai, hari Selasa. Yaumul arbi'ai, hari Rabu. Yaumul khamisi, hari Kamis. Yaumul jum'ati, hari Jum'at. Ya, kalau diperhatikan, ya, lafadznya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at. Ya, memang yang dalam bahasa Indonesia itu mengambil, ya, menyerap dari bahasa Arab ini. Ya, jadi asalnya dari bahasa Arab ini kemudian diambil, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Disesuaikan dengan lidah Indonesia. Sabat, Sabtu. Al-Ahad, Ahad, Al-Isnain, Senin, Al-Sulasa, Selasa, Al-Arbi'ah, Rabu, Al-Khamis, Kamis, Al-Jum'atu, Jum'at. Ya, ini. Kemudian Al-Kalimatul Jadidatu, kata-kata yang baru, Dawa'un, obat, ya. Jamu'uhu, jamaknya adalah Adwiyatun. Ya. Ini bedakan dengan lafad Da'un. Kalau da'un apa? Penyakit. Da'un penyakit. Dawa'un obat. Tentunya jamaknya juga berbeda. Kalau dawa'un jamaknya adwiyatun. Ini adwiyatun, ini jamak dari dawa'un. Kalau jamak dari da'un apa? Adwa'un. Ya, ini jamaknya dari da'un. Da'un penyakit, jamaknya adwa'un, penyakit-penyakit. Kemudian kalau obatnya dawa'un, jamaknya adwiyatun. Ya, hampir mirip ya, tapi berbeda. Artinya juga bertolak belakang, yang satu obat, yang satu penyakit. Ya. Wajibatun, kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas. Ya. Kemudian jarun, tetangga. Jamaknya jironun. Tilmizun, murid. Jamaknya talamizatun. Tilmizatun, murid perempuan. Jamaknya tilmizatun. Dan rokmun, nomor. Jamaknya arkomun. Hatifun, telepon, ya. Jamaknya hawatifu. Amalun, amalan, pekerjaan, ya, perbuatan. Ya, sesuaikan dengan siakul kalam, ya. Amal, amalan atau pekerjaan atau perbuatan, ya. Jamaknya a'malun. Waqtun, waktu. Jamaknya awqatun. Wazirul kharijiyati, menteri luar negeri. Kalau menteri dalam negeri tadi apa? Wazirud dakhiliyati, dari kata dakhola, ya, masuk, ya, yang masukkan ke dalam, ya. Nah, maka dibentuk dari itu dakhiliyah, menteri dalam negeri. Kemudian syahida yashhadu bersaksi, menyaksikan. Wabahika yalhaku tertawa. Selesai dengan ini daras ya asalnya asyara yang ke-12. Alhamdulillah. Kemudian nanti di pelajaran berikutnya yang ke-13 bisa dibaca dulu, ya, dipelajari rangkuman ataupun ringkasan ya, dari bentuk-bentuk fi'il mudhari' secara lengkap atau hampir lengkap semuanya dikumpulkan di sini, dan nanti ada penjelasan tambahan tentang hal itu insyaallah nanti kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Boleh. Pada tamrin keempat tadi ya, tamrin keempat di situ diawali dengan bomir sebagai mubtada ya, ana afhamu, nahnu nafhamu, dan seterusnya. Ini jumlah ismiyah. Ana ataupun nahnu sebagai mubtada, kemudian afhamu atau nafhamu sebagai khobar. Boleh mengungkapkan dengan bentuk kalimat yang lain berupa jumlah fi'liyah, yakni langsung dengan fi'ilnya. Afhamu darsa, nafhamu darsa. Ini juga boleh. Itu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Artinya sama, maknanya sama. Hanya yang satu berupa jumlah ismiyah, mubtada khobar, yang satu susunannya adalah fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah. Ini. Baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Alakum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.